Baru sekarang tentang ziarah ke pekuburan atau ziarah kubur namanya. Apa hukum ziarah kubur? Dulu di zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pernah melarang ziarah kubur. Sekarang, kemudian hukum larangan ziarah kuburnya dihapus oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah ke kuburan. Tapi sekarang, "Fazuruha," ziarahlah semua kalian ke kubur. Fa'innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Jadi apa tujuan ziarah kubur? Mengingatkan kematian. Sebagaimana Nabi Muhammad yang ngomong. Tujuan yang kedua ziarah kubur, mendoakan. Sebagaimana doa kita masuk kubur kan? Assalamualaikum ala diyar minal mu'min wal muslimin. Fa'inna insya'allahu bikum lahikun. Rasulullah alana walakumul afiyah. Kita mendoakan orang-orang yang di dalam kuburan. Kemudian secara khusus juga kita doakan orang-orang yang di dalam kuburan secara khusus bisa. Allahumma warhamhu. Ampunilah dia dan rahmatilah dia. Jadi tujuan ke kubur cuma dua. Satu, mengingat kematian. Yang kedua, mendoakan orang di dalam kubur. Berarti tidak ada tujuan yang ketiga, cari berkah, tidak ada. Tujuannya minta doa, PG, kirik. Tujuannya dan tujuan-tujuan yang lain tidak ada tujuan. Tujuannya untuk bangun kuburan BTHL, sian. Sian tujuan seperti ini. Karena Nabi pun pernah meninggal dan sahabat tidak ada yang melakukan bangun kuburan, buat BTHL, buat ini. Kemudian istri-istri Nabi banyak yang meninggal di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Tapi tidak ada dilakukan perbuatan-perbuatan ini. Anak-anak Nabi Muhammad hampir semuanya meninggal ketika Nabi Muhammad hidup. Ujian Nabi Muhammad jauh lebih berat. Orang tuanya sudah meninggal, ibunya, bapaknya, kemudian istri-istrinya meninggal banyak. Ketika beliau masih hidup, anak-anaknya meninggal. Kemudian paman yang dia cintai, Abu Thalib meninggal. Kakeknya meninggal ketika masih hidup. Ujian Nabi Muhammad paling besar ujiannya. Nah, ya contoh yang telah dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabat, tidak ada mereka itu yang buat bangunan di kuburan, di tehel, di cor. Kalau kita lihat di Saudi, bahkan kuburan raja dan kuburan para sahabat ya sami Saudi, namanya Baqi, namanya pemakaman Baqi di Saudi. Kalau kita buka internet, pemakaman Baqi kan sama semua. Ada segi batu yang nyoncong. Jangan apa. Dengan kuburan kaki lima sama. Tidak ada yang dibangun, dibuat tirai. Karena dibangun kuburan, dibuat tirai, iyalah. Sebab kenapa kesyirikannya tersebar. Kalau kita pergi ke Jawa, buka masjid-masjid NU, belakangnya pasti ada kuburan. Di kuburan diberi tirai, ya. Di situ orang berdoa, buat duit, masukkan duit. Jadi wulu, wali katanya kan, kiai itu orang soleh, itu wali orang soleh, sehingga dia akan bisa membantu kita, menunaikan hajat kita. Jadi orang syirik di sini. Dan dia berdoa kepada wali, biar disampaikan kepada Allah. Jadi iman, tauhid orang itu hilang, lepas. Ini bisa menggugurkan tauhid seseorang. Karena kita berdoa dan perlu perantara langsung. Kan kita seperti bahas kemarin, wasilah atau tawassul tidak boleh. Harus langsung kalau mau berdoa kepada Allah. Kalaupun mau pakai perantara, sebut nama-nama Allah. Atau sebut amal soleh kita. Atau kita minta doakan langsung orang yang masih hidup. Nah, ada pun orang sekarang yang sudah mati, sudah dikubur, doa kepada orang yang dikubur untuk disampaikan kepada Allah. Padahal orang yang sudah mati dia butuh kepada doa kita. Ya kan? Orang yang sudah mati butuh kepada doa kita. bukan kita minta doa kepada orang sudah mati. Nah, perhatikan itu kaidah penting, hal penting. Nabi Muhammad mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Jika anak Adam, nah Adam siapa? Seluruh manusia dari Nabi Adam sampai kita sekarang termasuk nabi dan rasul. Perhatikan, "In qata'a amaluhu." Jika anak Adam itu telah wafat, amalannya terputus. Berarti bisa enggak dia membantu kita menyampaikan doa kita? Dia untuk seorang tidak bisa, terputus amalnya, tidak bisa nak berzikir lagi, tidak bisa nak sholat, tidak bisa nak berpuasa, tidak bisa. Illa min salasin, kecuali tiga yang tidak putus amalnya. Satu, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, sodakoh yang amalnya terus mengalir. Sodakoh jariyah yang paling penting namanya wakaf. Wakaf, kita wakafkan tanah. Selama tanah ini dipakai untuk masjid terus sampai 1 tahun 1000 tahun dapat pahala. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dia punya ilmu kemudian diajarkan. Itu punya ilmu diajarkan anak kecil Al-Fatihah, 50 tahun dia baca Al-Fatihah, 50 tahun kita dapat pahala. Kita ajarkan dia wudu, ajarkan dia salat. Kita ajarkan apapun ilmun yuntafa'u bihi terus mengalir, tidak pernah putus. Semakin banyak yang mendengar ilmu kita, makin banyak pahala. Yang ketiga, waladin solihin yada'ulahu. Anak soleh yang terus mendoakan. Ya, jadi anak soleh adalah aset. Anak soleh adalah aset bagi orang tua. Karena anak soleh akan terus mendoakan. Terus mendoakan orang tua ini. Kalaupun anak soleh tidak mendoakan, anak ia soleh. Selama anak ia puasa, anak ia sholat, anak ia bayar zakat, anak ia menuntut ilmu, anak ia berdakwah, orang tua tetap dapat pahala. Ini orang tua yang melahirkan anak. Nah, jadi semua amal anak Adam ini langsung terputus kalau sudah wafat. Jadi tidak bisa lagi nak membantu manusia doakan sampaikan kepada. Mungkin kita yang perlu mendoakan orang yang sudah wafat. Makanya kasihan orang-orang sudah meninggal dulu, keluarga-keluarga kita, kita doakan. Terus kita doakan, terus setiap hari setiap saat kita doakan. Karena doa kita sampai. Doa kita untuk orang yang sudah meninggal sampai. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal kecuali doa. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal kecuali doa kita. Dan ini disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad, walad sholih yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan, bukan sedekah, bikin acara itu, selamatan ini. Tidak ada disebutkan. Yang paling pentingnya doa. Nah, doa kan tidak perlu harus pergi ke kuburan. Kenapa kita harus ke kuburan? Doa pun bisa di masjid, bisa di rumah, setiap saat. Kita sekarang ingatnya dengan keluarga cuma setahun sekali. Kesian orang dalam kubur. Kesian orang dalam kubur karena keluarganya cuma ingat setahun sekali. Ia pun pagi ngucur, pagi pandan, udah. Bacakan Yasin manfaat, dan bermanfaat. Kita bacakan Yasin di kuburan orang yang sudah meninggal tidak bermanfaat. Dan nyampai pahala. Tapi kalau kita doakan, terus dapat pahalanya, terus mengalir pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Nah, jadi ziarah kuburnya sekarang hukumnya boleh. Cuman tujuannya dua, satu untuk mengingat kematian, yang kedua mendoakan orang yang sudah wafat. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia ketika berziarah kubur, ada tiga kelompok. Manusia saat ziarah kubur ada tiga kelompok. Satu, ziarah kubur yang dibolehkan dan itulah yang terus disyariatkan di dalam agama. Tujuannya adalah untuk mengingat akhirat. Yang kedua, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tambah satu lagi, yang ketiga, untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Ketika kita doa masuk kubur. Untuk mengucapkan salam, berarti untuk ingat akhirat. Jadi dengan melihat kubur kita tahu nih, semua harta kita akan kita tinggalkan. Kehidupan bawa motor dan bawa auto dan bawa seluruh pakaian yang ratusan ribuan banyaknya. Kehidupan bawa rumah kita yang kita bawa cuma kain kafan. Tidak ada yang kita bawa, sepatu kita tinggalkan, sendal kita, televisi, apapun kita tinggalkan seluruhnya. Kita masuk ke rumah 2 meter, dengan itu kita akan ingat akhirat. Jadi tidak tamak dengan dunia. Yang kedua, kita datang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Allah maafkanlah, ya Allah ampunkanlah dia, warhamhu, rahmatilah dia, luaskanlah, lapangkanlah kuburnya. Itu doa-doa ini saja. Ketiga, untuk kita mengucapkan salam. Nah, kalau kita tujuannya untuk ziarah kubur adalah tiga hal ya, berarti ziarah kuburnya boleh. Kalau selain tujuan tiga yang tadi, berarti tidak boleh. Nah, cuman ziarah kuburnya untuk laki-laki. Perempuan dilarang ziarah kubur. Perempuan dilarang ziarah kubur, mengantar mayit. Amin. Jadi Nabi Muhammad ya ada larangan, melarang perempuan untuk ziarah kubur. Cuman sebagian ulama tetap membolehkan perempuan ziarah kubur, cuman syaratnya tidak boleh tabarruj, tidak boleh bersolek, harus memakai hijab syar'i. Yang kedua, tidak menjadi fitnah. Yang ketiga, tidak menangis, tidak meratap di kuburan. Kebanyakan perempuan kalau kuburan kan nangis, kan meratap. Bukan dapat pahala. Tujuan kita ke kuburan ingat kematian, bukan meratapi mayit. Nah, dalam sebuah hadis, mayit dia diazab, disiksa oleh Allah karena ratapan keluarganya. Meratap keluarganya, mukul-mukul badan, mukul-mukul pintu, bercerita kemana-mana. Sebagai bentuk ratapan. Tidak terima terhadap takdir. Jadi intinya ziarah kubur yang dibolehkan adalah untuk laki-laki. Tujuannya tadi ingat kematian, mendoakan mayat, mengucapkan salam. Perempuan boleh tak? Perempuan boleh, cuma dengan syarat tidak boleh tabarruj, bertolek, pakai hijab yang syar'i. Yang kedua, tidak boleh menjadi fitnah. Kadang-kadang menjadi fitnah ya. Yang ketiga, tidak boleh meratap di kuburan. Nah, yang kedua, golongan atau kelompok yang kedua ketika ziarah kubur ini orang-orang yang bid'ah, melakukan amalan yang tidak pernah disyariatkan. Bid'ah ini bisa menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Bahkan dia bisa menjadi perantara menuju kesyirikan. Apa tujuannya dia pergi kubur? Tujuannya dia pergi kubur bukan untuk tiga hal tadi, tapi tujuannya dia pergi kuburan untuk beribadah kepada Allah, tapi di sisi kubur. Dia meyakini ibadah di kuburannya lebih utama, ada barokah-barokah tertentu, ada keistimewaan-keistimewaan khusus daripada dia beribadah di rumah atau di masjid. Tujuannya apa tadi? Untuk beribadah. Bisa tujuannya tadi untuk sholat, bisa tujuannya tadi untuk baca Quran, bisa tujuannya tadi untuk berzikir, bisa tujuannya untuk berdoa. Doa, sholat, baca Quran, berzikir kan semuanya ibadah kan? Ibadah kepada Allah dia. Tapi ditambah keyakinan khusus, kalau dilakukan di kuburan, lebih istimewa, lebih makbul, lebih dikabulkan oleh Allah. Datanglah dia ke kuburan, kemudian dia baca Yasin di kuburan. Padahal bisa tidak dibaca Yasin di rumah? Datanglah di kuburan untuk berdoa di kuburan. Ya Allah, lewat wasilah di bulan, kiai bulan itu, mudahkanlah urusan doa. Kenapa harus di kuburan? Dia punya keyakinan khusus, kalau berdoa di kuburan lebih makbul. Tapi dia tetap berdoa kepada Allah. Nah, ya, perbuatan yang bid'ah yang menuju bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Atau dia meyakini mendapatkan barokah dengan di kuburan tersebut. Datanglah dia, kemudian dia ngaji, dia zikir, dia sholat di samping kuburan. Tapi dia tetap ibadah berniatnya untuk Allah, cuman dilakukan di samping kuburan. Apa tujuannya? Biar dapat barokah. Oke, biar dapat barokah. Makanya ada yang pergi ke kuburan ambil tanah kuburan. Ya kan? Ada yang pergi ke kuburan, dia punya duit 40 ribu, kemudian tukar, ambil 20 ribu, bisa diberikan ke kuburan. Duitnya, duitnya barokah. Atau kita pergi ke Ambas, kan pernah tukar duitnya. Nantilah masih dulu keluar duit. Ada lah. Ada kan keluar duit kan? Itu tujuannya apa? Ngalap berkah. Ada tujuannya ngalap berkah. Karena diyakini duit-duit dari situ lebih berkah. Kan kuburan di situ banyak. Nah, paham. Itu tujuannya bukan untuk ingat mati, bukan untuk mendoakan mayat, bukan untuk mengucapkan salam kepada kuburan, bukan. Kayak kepada ahli kubur. Tapi tujuannya ngalap berkah. Lebih berkah di sisi kuburan, di samping kuburan. Lebih makbul kalau berdoa, berzikir di samping kuburan. Atau dia datang ke kuburannya untuk menghadiahkan pahala. Oh, aku nak ke kuburan, aku nak baca Yasin untuk hadiahkan pahala untuk penghuni kubur. Baca Yasin lah, biar pahalanya nyampai. Ah, iya tujuan yang bid'ah. Tidak ada sahabat datang 100 orang ke kubur Nabi, kemudian baca untuk Nabi. Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Abu Bakar meninggal, ada tidak Umar, Utsman, Ali datang ke kuburan sedekah Fatihah, sedekah Yasin? Tidak ada. Jadi kalau kita tujuannya datang ke kuburan untuk sedekah pahale, iya tujuan yang tidak pernah disyariatkan, amalan bid'ah haram di dalam agama. Nah, kemudian yang same juga adalah tujuannya untuk membangun kuburan tehel atau untuk ngecat atau untuk merikan lampu ya sami, ya tujuan yang tidak pernah disyariatkan. Tidak pernah sahabat yang datang ke kuburan-kuburan Nabi atau kuburan sahabat yang lain tujuannya untuk bangun, untuk ngecat, untuk beri lampu. Oh, tidak ada. Kuburan itu tidak boleh dibikin istimewa. Kalau kuburan dibikin istimewa, ia jadi perantara kesyirikan nantinya. Anak keturunan itu bisa berbuat syirik. Nah, kemudian yang terlarang juga tujuannya adalah membangun kuburan, membangun masjid di kuburan. Atau sholat di kuburan. Tatkala kuburan yang kita jadikan tempat sholat, berarti kita menjadikannya masjid. Karena masjid adalah tempat sholat. Atau seperti di Pontianak, bangun masjid di kuburan. Amin. Tujuan yang tidak pernah disyariatkan. Memang perbuatannya bukan syirik, cuman mengarah menuju kepada kesyirikan. Nanti orang berdoa kepada kuburan, meyakini kuburannya punya keutamaan-keutamaan tertentu. Padahal seluruh orang mati semuanya sami. Atau yang bid'ah juga adalah kita melakukan perjalanan jauh, tur. Melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur, dan di Jawa banyak, mungkin ada 4-5 bis kelompok Jawa Tengah, 5 bis nanti keliling Indonesia. Tujuannya apa? Pergi ke kuburan-kuburan, pindah ke Wali Songo, nanti pindah ke Wali Sunan Ampel, pindah ke Sunan Giri, nanti pindah ke Sunan ini, keliling Indonesia. Tujuannya kemana? Ke kuburan-kuburan yang ada di Indonesia. Melakukan perjalanan jauh, tur, untuk ke kuburan-kuburan. Ia adalah perbuatan bid'ah. Paham gak? Tidak ada sahabat, memang ada sahabat seperti ya. Keliling nanti kuburan Abu Bakar, nanti kuburan Utsman, nanti kuburan Ali, nanti kuburan Umar. Mana ada sahabat seperti itu? Makanya zaman sekarang kita itu terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Katanya kita mau ngikuti Nabi Muhammad. Katanya kita nanti ingin minum telagi Nabi Muhammad. Tapi hal-hal yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad kita lakukan. Kurang ajar kita kan. Merasa mengetahui hal yang tidak diketahui Nabi Muhammad. Merasa meyakini perbuatan kita lebih sempurna daripada perbuatan Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu kita keliling-keliling kuburan pada Nabi Muhammad dan suah melakukannya. Nah, jadi ya diantara tadi hal-hal yang bid'ah di dalam ziarah kubur. Itu kita ulangi tadi. Apa? Tujuannya untuk beribadah di sisi kuburan. Ya kan? Padahal dia bisa beribadah di rumah atau di masjid. Kedua, tujuannya nyari berkah di kubur, di kuburan. Yang ketiga, untuk menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal, menghadiahkan baca Quran, menghadiahkan baca Al-Fatihah dan misalnya. Yang keempat, untuk membangun kuburan, atau mengecat, atau berikan lampu atau apapun yang serupa dengan membangun kuburan. Kalau rumah kita cat bagus. Kita rumah kita beri lampu bagus. Apa kuburan? Nah, kalau kita lakukan sebagaimana untuk di rumah, ini perbuatan yang tidak benar disyariatkan. Atau kita menjadikan kuburan sebagai masjid tempat sholat. Yang keenam, kita melakukan perjalanan jauh, tur, ziarah, kubur. Jadi semuanya perbuatannya tidak sampai syirik, tapi dibid'ah dalam agama. Cuman bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hulu nanti, berlebih-lebihan. Sebagaimana kesyirikan pertama sekali dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh. Pertama sekali dilakukan umatnya Nabi Nuh adalah gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Jadi kuburannya dibikinlah patung, dibikin gambar-gambar. Karena dia orang soleh dulu. Hingga akhirnya disembah oleh manusia. Nah yang ketiga, kelompok yang ketiga manusia yang ziarah kubur adalah itu baru syirik. Dia ziarah kubur melakukan perbuatan syirik. Menghilangkan tauhid, menghapus seluruh amal. Bagaimana bentuknya? Yaitu dia beribadah ke kuburan. Dia beribadah untuk penghuni kubur. Kalau yang tadi, dia beribadah kepada Allah, cuman di samping kuburan, atau nyari berkah di kuburan. Tapi dia tetap berkah turunnya dari Allah. Cuman lewat kuburan itulah berkah turun. Pahami. Tetap diyakini dengan Allah. Allah yang menurunkan berkah. Allah yang mengabulkan doa. Cuman kalau diminta doa di samping kuburan lebih nyampai. Ya, dan syirik. Dan ibadahnya masih kepada Allah. Yang terakhir itu dia datang ke kuburan untuk minta doa ke penghuni kubur. Berarti dia berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik besar. Mengeluarkan seseorang dari Islam, pelakunya kekal di neraka selama-lamanya kalau tidak bertaubat. Kemudian seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang semisal dengan doa diminta pertolongan, diminta perlindungan, wahai wali fulan tolonglah aku lagi butuh, keluarga aku lagi sakit. Nah, wahai wali fulan aku tuh nak pemilihan umum, menangkanlah aku dalam pemilihan umum. Kami doanya kepada penghuni kubur. Jadi yang dipanggil penghuni kubur bukan Allah. Tapi kalau ya Allah, aku berdoa di samping kuburan fulan tuh mudah-mudahkan jalannya lebih luas, lebih mudah, karena lewat berkah si fulan ini, berkah kiai fulan, berkah Pak Haji fulan. Ini bid'ah. Karena dia masih berdoa kepada Allah. Tapi yang ketiga berdoanya kepada penghuni kuburan. Jadi intinya berdoa kepada orang yang telah mati syirik kafir di dalam agama, baik yang telah mati para nabi dan rasul sekalipun. Kita berdoa ya Nabi Muhammad, boleh enggak? Syirik kafir. Karena doa ya untuk Allah. Jadi kita harus yakin ketika kita ingin berdoa, mintalah kepada Allah. Langsung minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bentuknya dikabulkan tunai kontan di dunia, atau kita dijauhkan dari bencana, ujian, dari penyakit. Atau yang ketiga, Allah akan simpan pahalanya di akhirat. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.